الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الناظم رحمه الله تعالى فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب ثم قال الشارح رحمه الله تعالى يعني إذا علمت ما ذكر فالواجب من حيث وصفه بالوجوب هو المحكوم عليه بأن ما يجاز فاعله بالثواب في فعله وبالعقاب في تركه وهذا مراد قول أصله كغيره الواجب ما هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فقوله ما أي فعل وقوله يثاب على فعله أخرج به الحرام والمكروه والمباح وقوله ويعاقب على تركه أخرج به المندوب فالثواب على الفعل والعقاب على الترك أمر لازم للواجب من حيث وصفه بالوجوب وليس هو Hakikotul wujubi. Huwanya domir fasl. Terus. Fahada ta'rifun rasmiyun fayasihu bilazimi. Fa in qila qawluhu wa tarku bil iqabi alladhi huwa bi makna wa yu'aqabu ala tarkihi yaqtadi luzumal iqabi li kulli man taraka wajiban. Walaysa dhalika bilazimin fal jawabu annahu yakfi fi sidqil iqabi ala tarki wujuduhu li wahidin minal musati ma'al aqwi an ghairihi fala yakhruju min ta'rifin nadhimi ka aslihi al wajibu al ma'fu anhu aw yuridu biqawlihi wa tarku bil iqabi tarakta fastihqaqal niqabi ala tarkihi kama abbaru bidhalika khairu wahidin wa dhalika la yunafi al-afu anhu thumma inna hadha al-bayt alladhi zakarahu khairu wahidin wa awdahu minhu law qala fal-fardu ma fi fi'lihi at-tawabu wa tarkuhu yaqta bihi al-iqaba terus wal khatabu khatabu sahlun hadha wa yati bi makna al-wajib yati bi makna al-wajib al-lazimu wal muhattamu wal maktubu wal fardu fa hadhihi kulluha mutarajifatun fal fardu wal wajibu mutarodifani urfan urfan khilafan li abi hanifah radhiyallahu ta'ala anhu qailun al qailu ma sabata bi dalilin qat'iyyin al qur'ani fa huwa al fardu ka qira'atil qur'ani fi sholati sabitati bi qouli ta'ala faqrahu ma tayassara minna wa bidalilin dhanniyin fa huwa itu terpotong ya aslinya faqrahu ma tayassara faqrahu ma tayassara min minhu ya minhu apa min al-Quran minhu terus wa bidalilin dhanniyin fa huwa al-wajib takiro atil fatihati fi sholati sahbitati bi hadithi sahbihaini la sholata liman lam yakro bi fatihati kitabi fayak samu bitarkihi wala bitarkiha wala ya Allah belum ada colokin as sholatu lahu bi khilafi tarkil qiraati taib bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Taib, barakallahu fikum. Wa qala al-musannif Al-Syeikh Amriti rahmatullah alaih, fal wajibu al-mahkumu bisawabi, maka wajib adalah yang dihukumi dengan pahala fi fi'lihi, pada perbuatannya. Artinya kalau dilakukan, dia dihukumi dapat pahala. Ya. Wa tarki bil iqabi, dan dihukumi adanya iqab, hukuman atau sanksi jika ditinggalkan. Ini tentu mesti ada qaid imtisalan. Ya. Dengan adanya imtisal niat, seseorang dia tidak dapat pahala atas perbuatan sekalipun wajib, ya, yang dia lakukan kecuali dengan niat. Ya, tidak hanya melakukan aja dia dapat pahala. Taib. Apakah itu kewajiban yang dipersyaratkan niat atau seperti sholat? Atau wajib-wajib yang lainnya yang tidak dipersyaratkan niat? Semisal menafkahi keluarga, bayar hutang, itu gak dipersyaratkan niat. Dia jadi ibadah kalau dia disertai niat. Tapi kaedah yang melandasi hal ini, yaitu la sawaba illa biniyatin, ini kaedahnya adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Taib, maka harus ditakyid, dipersyaratkan adanya niat. Taib, karena ibadah semuanya, baik ibadah mahdoh dan ibadah laisat mahdoh, ibadah mahdoh itu semisal saum, sholat, dan ibadah laisat mahdoh, ya, semisal nafkah ala zaujah, ya, nafkah ala aulad, itu semuanya mesti ada niat yang solehah kalau dia dapat pahala. Nah, An-Nazim di sini tentu mengambil dari buku aslinya yaitu Al-Juwayni. Al-Juwayni sendiri, ya, di sini mungkin terpengaruh oleh Ahlul Kalam yang dahulu banyak Mu'tazilah. Mu'tazilah menghukumi kalau seorang hamba mengerjakan kebaikan, dia mesti diberi pahala. Sebaliknya seorang hamba kalau dia meninggalkan kewajiban, dia mesti diganjar dengan iqab. Dia mesti. Nah, ini ya, walaupun tadi sudah dibaca sama Fikri, ya, barakallahu fikum, ada qaid imtisalan dengan niat mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, barakallahu fik. Nah, kata Asy-Syarih Asy-Syeikh Abdul Hamid Al-Qudsi, ya, Al-Makki Asy-Syafi'i rahimahullah taala, mengatakan yakni idza alim tama dzakara atau dzukira, boleh. Kalau Anda sudah mengetahui apa yang beliau sebutkan atau apa yang disebutkan, ya, fal wajibu, maka wajib min haitsu wasfuhu bil wujub, dari aspek sifatnya dengan wujub, ya. Kemarin sudah dibahas, ya, ijab, wujub, wajib. Dia adalah al-mahkum marih, dialah yang dihukumi bi anna ma yujaza fa'iluhu, bahwa akan dibalas pelakunya, pelaku-pelaku yang mengerjakan amal kebajikan, amal kewajiban. Kewajiban tadi, ya, dibalas dengan apa? Bisawabi fi fi'lihi, pada perbuatannya. Wabil iqabi fi tarkihi, dan dapat iqab kalau ditinggalkan. Wa hadza muradu qawli aslihi ka ghairihi, inilah maksud dari perkataan, ya, aslinya di matan Al-Waraqat dan yang lainnya. Al-wajibu huwa ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu, ya, ini penjelasan dari Al-Juwayni di matan Al-Waraqat. Baik. Faqauluhuma fal wajibu, ya, mana ada enggak ma-nya di sini? Fal wajibu al mahkumu bisawabi fi fi'lihi wa tarki bil iqabi. Enggak ada di sini ma-nya. Ya, ma-nya yang mana ini? Oh, mungkin perkataan beliau sendiri. Wal mahkum alai bi anna ma yujaza, itu. Ai fa'ala. Ya. Oh, atau perkataan Al-Juwayni. Al-Juwayni di asli, al-wajibu mahu ma yusabu ala fi'lihi. Nah, perkataan Al-Juwayni, wajib adalah yang dibalas, ya, yang diberi pahala bagi atas perbuatannya. Wa yu'aqabu ala tarkihi. Nah, perkataan Al-Juwayni ma ai fa'ala. Ya. Huwa ma fa'ala, gitu kan? Ma yusabu ala fi'lihi. Itu fa'ala. Wa qawluhu yusabu ala fi'lihi, Maka di sini akhraja bihi al-haram, boleh juga dibaca ukhrija bihi al-haram. Maka haramnya bisa jadi fa'il atau naibul fa'il. Maka mengeluarkan di sini yang haram, karena yang haram kalau dilakukan enggak dapat pahala. Wal makruh juga demikian, mubah juga demikian. Wa qawlu yu'aqabu ala tarkihi, diberi pahala, diberi hukuman bagi yang meninggalkannya, akhraja bihi al-manduba. Ya, mandub enggak termasuk di sini. Ya. Karena kalau kita meninggalkan amalan sunnah, enggak dapat pahala. Fasawabu alal fi'li wal iqab ala tarki, maka pahala kalau melakukan kewajiban dan hukuman bagi meninggalkan kewajiban, amrun lazimun lil wajibi. Itu adalah perkara yang lazim bagi yang namanya wajib tadi, min haitsu wasfuhu bil wujub, dari aspek sifatnya yang wujub. Walaysa huwa haqiqatal wajib. Nah, ini baru beliau terangkan di sini. Namun bukan itu hakikat wajib. Ya, hakikat wajib itu mesti ada qaidnya imtisalan. Ya, imtisalan. Ya, itu maksudnya idza qasada bidzalika at-taqarruba ila Allah. Kalau seorang melakukan malah maksudkan dari tujuan, ya, dari amal wajib tadi, baik yang dipersyaratkan niat, semisal puasa, salat, ya, atau yang tidak dipersyaratkan niat, bayar hutang, mengembalikan barang titipan, menafkahi keluarga, ya. Kalau dia itu niatnya imtisalan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Wa fahada ta'rifu rasmi. Ini cuma definisi formalnya aja dari ilmu usul fikih. Fayasihu bilazim. Ya, maka sah saja dengan kelaziman tadi. Ya, namun lagi-lagi ya, definisi seperti ini dikritik oleh para ulama karena ini diambil dari mustalahatnya kaum Mu'tazilah yang mereka mewajibkan Allah menghukum hamba yang tidak menunaikan amal kewajiban. Dan Allah mesti membalas ganjaran bagi yang melakukan amal kebajikan. Mereka punya istilah namanya istiqaq muqabalah. Kayak kita, Anda saya jual, ya, saya kasih barang, Anda mesti kasih uang. Ini istihqaq muqabalah versi Mu'tazilah. Ya. Baik. Fa in qila, kalau ada yang mengatakan wa qawlu wa tarku bil iqabi alladhi huwa bi ma'na yu'aqabu wa la tarkihi. Ya, jadi diberi didapat iqab pada meninggalkan kewajiban yang maknanya yu'aqabu wa la tarkihi. Ini maknanya seperti yang dikatakan oleh Juwayni di Matan al-Warqat, yaqtadi luzuman iqab. Kan ini konsekuensinya mestinya ada iqab. Harusnya ada hukuman. Likulli man taraka wajiban, bagi yang meninggalkan, bagi siapa saja meninggalkan kewajiban. Ya. Maka walaysa dzalika bilazim, kan enggak mesti begitu. Ya, enggak mesti. Semisal seorang meninggalkan amalan wajib, apakah dia mesti di adab? Belum tentu. Fal jawabu, maka jawabannya kata Syekh, annahu yakfi fi sidqil iqab ala tarki wujuduhu li wahidin minal usati ma'al afwi an ghairihi. Maka jawabannya adalah bahwasanya cukup kelayakan iqab, hukuman, sanksi bagi orang yang meninggalkan kewajiban tadi dengan adanya iqab tadi bagi salah satu dari kalangan usati, dari kalangan pelaku maksiat, ya, ma'al afwi an ghairihi, dengan disertai adanya pemaafan, ampunan dari Allah kepada selainnya. Ya, kan yang namanya pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah bisa mengampuni dosa syirik, ya, yang di bawah dosa syirik liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki si fulan diadab, Allah adab. Sedangkan si alan Allah kehendaki diampuni, Allah ampuni. Namun kalaupun si fulan diadab, selama dia tidak membawa kesyirikan, dosanya adalah dosa besar saja, ya, adabnya tidak mengekalkan dan nanti dia akan dibebaskan dari neraka, masuk ke surga. Itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jahannamiyun. Ya, alumni neraka jahannam yang kemudian masuk surga. Baik. Fala yakhruju min ta'rifin nadzim ka aslihi. Al-wajibu al-ma'fuhu anhu. Maka enggak keluar wajib yang dimaafkan di sini berdasarkan definisi dari an-nadim amriti, ya, maupun definisi dari Al-Juwayni di Al-Waraqat. Ya. Jadi definisi al-wajibu al-ma'fuhu anhu, kita kan enggak tahu. Apakah pelaku si Alan tadi yang melakukan dosa besar ternyata diampuni oleh Allah? Apakah dia diampuni apa enggak? Ini enggak tahu. Nah, ini rumusan dasar aja. Rumusan dasar, paham enggak? Nah, kalau kita ahlus sunnati wal jamaah tetap meyakini tahta masyiatillah. Kan juga kita enggak bergampang-gampang melakukan dosa besar dengan menyatakan antar juga diampuni. Siapa tahu diampuni. Enggak. Ya, karena seorang mukmin ada khauf dan roja. Ada takut dan harap. Takut tidak diampuni, seraya berharap diampuni. Dan khauf dan roja bagi seorang mukmin bagaikan dua kepakan sayap bagi seekor burung. Kapan saja satu kepakan sayap itu macet, mati, enggak berfungsi, burung itu binasa, enggak bisa terbang, ya. Ya. Burung dara itu ada namanya dikodi. Tahu antum dikodi? Biasanya cewekannya, betinanya. Ya, kalau saya kecil dulu ya dikelepekin buat cari bandangan. Kalau yang burung pejantannya dilepas, nanti dia dikelepekin. Ya, dicul istilahnya. Cul-cul. Nah, cul itu enggak? Dilempar ke atas. Wih, biar dia turun atas pala. Mantap, mana ngerti bu, main burung, main jangkrik, main jangkrik paling. Apa itu kepek-kepek gitu, kepek gitu. Paling ngilik-ngilik jangkrik kan tuh. Saya jangkrik gak main dulu, cupang main, burung main dulu, lengkap semua. Halo. Paling kan tuh main karet, lompat-lompat karet. Pas terapinya sama kayu itu, biar langsung itu juara kan. Juara. Judi itu tipinya. Nah, dia yang judi. mana lagi tadi? Ya. Mana berikutnya? Mana? Baik. Fala yakhruju min ta'riman an-nadhimi ka aslihi al-wajibu al-ma'fu anhu. Aw yuridu bi qawli, atau yang beliau maksudkan dengan ucapan beliau wa fi fi'lihi at-tarkib al-iqabi. Ya, dan dihukumi adanya iqab, sanksi bagi yang meninggalkannya, tarattaba istihqaq al-iqabi ala tarkihi. Maka mengakibatkan ya kelayakan dapat layaknya mendapatkan iqab. Ya, dapat kelayakan mendapatkan hukuman bagi yang meninggalkan amalan wajib tadi. Kama abdara bidzalika ghairu wahidin. Ya, sebagaimana hal ini juga diungkapkan oleh banyak para ulama. Ghairu wahid, bukan satu, artinya banyak. Wa dzalika la yunafi al-afwa anhu. Nah, ini beliau. Ya, beliau Asy'ariyah, bukan Mu'tazilah, bukan Khawarij. Bukan Murji'ah. Ya, beliau Asy'ariyah. Walaupun dalam masalah iman Asy'ariyah itu ya pendapat resminya, walaupun ada 4 pendapat Asy'ariyah tentang iman, Asy'ariyah itu berpendapat bahwa iman at-tasdiq. Namun konsekuensinya mereka menerapkan, makanya di buku-buku fikih ulama Asy'ariyah ya, mereka menetapkan adanya lawazim bagi amal wajib yang ditinggalkan ya. Semisal kuku apa amalan yang dilakukan, kalau dilakukan mendapatkan dosa bahkan bisa kekufuran, mereka sebutkan di buku-buku fikih, di kitab Riddah. Makanya Syekh Abdul Hamid, beliau bukan murji, bukan pula khariji, bukan pula mu'tazili. Ya, paham gak sini? Tapi barakallahu fiik. Beliau jadi apa? Asy'ariyah. Bukannya Asy'ariyah dalam bab iman seperti irja juga. Iya. Ya, sebagaimana murjiatul fuqaha dari kalangan ahnaf, ulama mazhab Hanafiyah. Mereka juga mendefinisikan iman sebagaimana itu juga yang dinyatakan oleh Abu Ja'far At-Tahawi di Aqidah At-Tahawiyah. Bahwasanya iman itu hanyalah qaulun wa i'tiqadun, keyakinan dan ucapan. Namun konsekuensinya mereka menyatakan siapa yang melakukan amalan ini apalagi pembatal keislaman, maka dia kufur. Ya, makanya Ibnu Abil Is membela itu hanya khilaf lafzi. Ya. Taib, maka beliau di sini tidak murji, bukan khariji, bukan Mu'tazili. Wala yunafi al-afwa anhu. Dan ini tidak menafikan ada pemaafan. Ya, tadi ingat ya, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Perhatikan ayat ini. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah bisa mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. inna hadzal baita allazi dzakarahu ghairu wadihin. Nah, namun dikomentari ini oleh Kiai Haji Asy-Syaikh Al-Qudsi, ya Abdul Hamid Al-Qudsi, karena beliau ahli ilmu arut, ahli ilmu syair, ahli nadam, ya. Amriti, ya, ayat dalam nadam beliau kritisi kan banyak, ya. Nah, namun bait ini kurang jelas kata beliau. Wa audahu minhu, kalau mau lebih jelas lagi dari bait yang beliau Amriti katakan, lau qala, seandainya beliau mengatakan, ini perkataan beliau nih, Kiai Haji Abdul Hamid, bukan perkataan Syekh Amriti. Kata beliau, fal fardu ma fi fi'lihi, ya, as-sawabu wa tarkuhu yuqdabihi al-iqabu. Ah, tentu ini lebih jelas. Ah, ini perkataan beliau nih. Fal fardu, maka yang fardu, yang wajib. Nah, beliau pakai definisi al-fard untuk menjelaskan bahwasanya dalam mazhab Syafi'i al-fard dan al-wajib itu sama. Ya, sama dalam istilah, kecuali nanti dalam praktek ibadah haji baru, ya, furudul hajj dan wajibatul hajj itu beda. Ruku arkanul hajj dan wajibatul hajj beda. Kita udah belajar, ya, waktu itu di kitab apa namanya, Mabadi Al-Fiqhiyah. Wal khatabu sahlun, namun berbicara hal ini mudah saja, ya, mudah saja. Namun apa yang dikatakan oleh Al-Hattab, oleh Amriti, itu sebenarnya sudah cukup. Cuman kan beliau mengkritik di sini dari sisi ilmu arut yang beliau juga piawai dalam sini. Beliau adalah bahar lautan di sini. Ya. Hada ya'ti bi makna al-wajib. Ya. Ini fard, dia datang dengan makna wajib. Ya. Ya'ti bi makna wajib, ya, dan datang juga dengan makna wajib, artinya apa kalau bahasa Indonesianya? Bukan, apa namanya? Muradif itu apa namanya? Persamaan. Ya, sinonim. Sinonim yang wajib itu adalah al-lazim, muhattam, al-maktub, al-fard. Itu namanya wajib. Al-lazim, keharusan, muhattam, yang diharuskan juga, itu wajib. Al-maktub, itu juga wajib. Ya, makanya di dalam nas syariat itu banyak dengan kata kutiba. Kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba ala alladziina min qablikum la'allakum tattaqun, gitu kan. Nah, itu dengan definisi apa, afwan, dengan redaksi kutiba. Kutiba kan maknanya maktub. Ah. Baik. Mana lagi tadi? Fa hadhihi kulluha mutaradifatun. Ini semuanya adalah sinonim, sama. Fal fard wal wajib mutaradifani 'urfan. Maka secara 'urf, ya, secara kebiasaan yang dipahami oleh, ya, orang yang mempelajari ilmu usul fikih, al-fard dan wajib itu sinonim. Khilafan li Abi Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu al-qailu, ini tentu berbeda, ya, dengan al-Imam Abu Hanifah, pemuka madhab Hanafi, yang beliau mengatakan ma sabata bidalilin qat'iyyin kal-Qur'ani fahuwal al-fard. Ya, yang tetapnya dengan dalil qat'i, misal dalil Al-Qur'an, kewajiban yang tetap berdasarkan dalil qat'i, semisal dalil dari Al-Qur'an, itu bernamanya al-fard. Ya, semisal apa contoh kasusnya? Ka qira'atil Qur'an fi shalatis sabitah. Ya, bi qaulihi ta'ala faqra'u ma tayassara min. Ya. Semisal membaca Al-Qur'an dalam salat yang ditetapkan berdasarkan firman Allah, bacalah apa yang mudah bagimu darinya, dari Al-Qur'an. Ya. Wa bidalil dzanni fa huwa alwajib. Namun kalau berdasarkan dalil dzanni, bukan dalil yang sabit qat'i, ya, maka namanya wajib. Semisal apa? Ka qiraatil Fatihah fi shalatis sabitah. Ya. Sabitah itu salat wajib, ya. Ya. Semisal membaca Al-Fatihah di dalam salat wajib yang ditetapkan berdasarkan hadis sahihain Sahih Bukhari Muslim, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Nah, ini kata Al-Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, ini dalilnya enggak qat'i namun dzanni. Diambil kesimpulan aja karena ada kemungkinan ini bagi imam saja. Ini hanya bagi siapa? Bagi imam. Ya, padahal yang benar bagi imam dan makmum dalam salat jahriyah maupun sirriyah. Faya samu bitarkiha, kata beliau. Ya, maka dianggap berdosa aja bagi yang meninggalkannya. wala tufsidu bihi as-salata. Namun ditinggalkan Al-Fatihah tadi tidak merusak salat indahu menurut beliau. Ya. Bi khilafi tarkil qiraah. Itu berbeda kalau tidak membaca Al-Qur'an sama sekali. Karena membaca Al-Qur'an dalam salat itu fardu apa wajib menurut Imam Abu Hanifah? Fardu apa wajib? Barusan tadi dibahas. Fardu. Nah, dalilnya qat'i dari Qur'an kata beliau. Ya. Rahimahullah taala. Namun yang benar ialah jumhur. Ya, al-fard al-wajib itu maknanya sama. Taib, at-ta'riful mandub. Taib, bisa dipahami sini ya? Ngerti sini? Ya, bisa pahami ya? Kenapa, Nabil? Ya. Jadi kalau ulama-ulama ahli sunnah zaman sekarang, ya, yang mereka berupaya menghindari istilah atau dari terkontaminasinya dengan istilah Mu'tazilah, mereka sering mendefinisikan matolabahu asyari tolaban jaziman, yang dituntut oleh asyari yaitu Allah ya, dengan tuntutan yang pasti. Nah itu haddul wajib ya. Nanti sigoh-sigoh wajib itu banyak. Apakah amar mutlak ya, amar mutlak fil amr, baik dalam sholat ya, baik dari Quran, wa aqimus shalah ya, itu amar mutlak. Atau yang kedua apa ya, nafyu al musamma asyari ya, semisal hadis tadi dinafikan oleh syariat, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nah ini berarti wajib ya. Nisigoh-sigohnya seperti ini. Dinafikannya ketiadaannya amal ya, oleh syariat. Taib, nafyu musyama asyari, itu sholatnya dinafikan bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini nama istilahnya nafyul musyama asyari ya. Berarti dalil ala anna qira'at Al-Fatihah fi sholati wajibatun. Itu yang kedua, nafil musamma asyari. Yang pertama tadi apa? Al-amru al-mutlaq. Ya. Ya, yang ketiga apa? Ya, adanya ancaman ya, dan iqab bagi yang meninggalkan ya, kewajiban tadi. Nah, berarti ini menunjukkan wajib. Ya. Semisal tadi apa? Meninggalkan wajib apa? Dalilnya. Yang wajib tadi. Misalkan fa in amanu kamitsli amantum bihi faqad ihtadaw fa in tawallaw fa innahum fi syiqaq. Ini kan ada ancaman nih. Kalau mereka orang-orang kafir beriman pada seperti yang kalian imani, ini wajib kita beriman berakidah seperti akidahnya para sahabat. Amantum bihi, mukhatabnya di situ adalah sahabat. Karena pakai amantum. Ya, biasanya Allah Subhanahu wa taala kalau menghitab nabinya dengan domir mukhatab, bukan mukhatabun. Ya, fala wa rabbika la yu'minun gitu kan? Walasta minhum gitu kan? Lasta an wa rabbika an itu pakai anta. Nah, itu pakai mukhatabun berarti sahabat. Nah, kalau mereka tidak beriman seperti yang kalian imani wahai para sahabat, ya. Maka fa innahum fi syiqaq. Maka berada dalam syiqaq. Ini ada ancaman. Ya. Kalau enggak melakukan. Yang keempat adanya apa? Ya, adanya kalimat ala ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum ala. Nah, ini sigoh ala, alaikum alaika, ini ya sigoh yang zahirnya fil wujub ya. Banyak lagi ya. Taib, banyak lagi redaksi-redaksinya. Taib, kita lanjut lagi wan nadab, nanti itu keterangannya akan datang insyaallah ya. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala al-syeikh amriti wa nadbu ma fi ilihi as-sawabu wa lam yakun fi tarkihi iqabu. Nadab atau kita definisikan apa namanya, sunnah ma fi ilihi as-sawabu ya, kalau dilakukan maka di situ terdapat pahala. Walam yakun fi tarkihi iqabu. Namun kalau tidak dilakukan, tidak ada iqab, tidak ada sanksi. Ya, ini tentunya saduran dari kalimat asli yang ada di matan Al-Warqat, di mana Al-Juwayni mengatakan wal mandubu mayusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ini sama kan? Baik, barakallahu fik. Ya, kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah mendefinisikannya ma talabahu asy-syari'u talaban ghairu jazimin. Yang dituntut oleh syari' namun dengan tuntutan yang tidak tabnam, tidak tegas gitu kan. Tidak tegas. Baik, Ihsan, baca Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah taala yakni wal mandubu ay min haitsu wasuhu bin nadbi huwa ma fi fi'lihi as-sawabu wa lam yakun ay wa lam yujad fi tarkihi iqabun wa hadha bi ma'na qawli aslihi wal mandubu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Baik, ini dulu, bentar dulu. Yakni al-mandub, ya, dari aspek wasafnya bin nadab sunnah, ya, yaitu yang mafi fi'lihi as-sawabu, yang pada kalau dilakukan adanya pahala. Nanti ada tingkatannya lagi, sebagaimana sunnah ada mu'akkada, huwairu mu'akkada, gitu kan? Ya. Dan di awal juga dibahas perbedaan antara nafilah dan sunnah. Ya, taib dan mustahab. Taib, paham gak sini? Ngerti gak? Misalkan ulama Syafi'iyah mengatakan, wujustahabu at-talafud aniyah. Apa artinya? Lah, dianjurkan. Kan kalau mustahab itu anjuran yang tanpa ada dalil qat'i. Ya, paham gak sini? Tapi kalau sunnah ada dalil qat'i. Itu harus paham tuh ibarahnya itu. Kan di awal udah kalau gak salah. Ya. Udah belum? Pokoknya udah. Belum ya? Taib. Mana tadi? Walam yakun ai. Ini kan kata belum. Walam yakun fitarkihi iqabu. Ya. Dan tidak. Ini kita sebutnya di nadom iqabu ya. Iqabu. Bukan iqabun. Ya namanya nadom. Kan di awal fifi ilihi as-sawabu biar cocok. Ya. Biar cocok dengan awalnya. Walam yakun ai tidak didapati pada ai lam yujad tidak didapati fitarkihi kalau ditinggalkan sunnah tadi iqabun. Ya, adanya hukuman sanksi. Hadza bi makna qawli aslih, ini maknanya pada ucapan asal penulis, ya. Wal mandubu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ini lagi-lagi ya. Ini mesti ditakyid dengan niyah. Ya, sebagaimana diwajib tadi, kama taqaddama fil wajib. Wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ya. Dan tidak diberi hukuman bagi yang meninggalkannya. Taib, enggak termasuk di sini berarti al wajib. Karena kalau wajib tadi di situ apa? Wajib apa kalau ditinggalkan justru berdosa. Nah, kalau bagusnya lagi apa? Ma yusabu ala fi'lihi biniyatin wa la yu'aqabu ala tarkihi. Nah. Ya, wa la yu'aqabu ala tarkihi. Taib. Ini kalau saya tanya sama antum berarti perkara yang mandub ini Allah perintahkan apa enggak? Ya, berarti Allah perintahkan. Ya, walaupun datang dengan sigo amr. Ya. Ya. Inna Allah ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Ya. Perhatikan, inna Allah ya'murukum bil ihsan wa ita'i dzil qurba. Allah memerintahkan kalian berbuat ihsan dan memberikan kepada kerabat. Wajib enggak antum memberikan kepada kerabat? Wajib enggak? Namun Allah katakan inna Allah ya'murukum. Berarti hukum asal nadab adalah apa? Ma'murun bih. Ya. Diperintahkan oleh Allah tabaraka taala. Taib barakallahu fik. Hah. Ayo. Namun ma'murun bih itu diperintahkan dengan amron muqayyadan la mutlaqan. Diperintahkannya dengan muqayyad. Karena kenapa kita katakan muqayyad bukan mutlak? Karena hukum asal pada amar apa? Lil wujub. Hukum asal pada amar adalah lil wujub. Jadi kalau ditanya, berarti an-nadab atau al-mandub, ya, hal yu'maru bih, apakah diperintahkan? Hal ya'murullahu bih? Nah. Namun ma'mur bihi di sini apa namanya? Muqayyadan, la itlaq, la mutlaqan. Kenapa? Karena hukum asal fil amr lil wujub. Ya. Nah, berarti dia keluar dari hukum asal. Ya, muqayyad itu diikat, disyaratkan. Gitu. Dari tadi saya ngomong muqayyad, antum janjian enggak paham. Paham ya? Kan dari yang wajib tadi saya bicara ya. Nah, kalau saya ngomong antum enggak paham, tanya ya. Ntar antum pura-pura paham aja. Terus ditanya apaan? Enggak tahu. Enggak ngerti tadi ana istilahnya. Nah, ini mumpung kita belajar di kelas. Kalau antum ikutin kajian masyaikh aja yang enggak ada terjemahannya, keder. Apaan sih muqayyad? Repot ini. Nah, atau baca kitab, baca. Baca aja udah. Tasmi misalkan dapat itu apa namanya? Dapat sanad tasmi. Ya. Terus enggak tahu apaan. Itu repot itu. Baik, mana lagi tadi? Ayo lanjut Ihsan. Sumakala summal mandubu lugatan al-madu'u ilaihi fasumiya al-filu bidhalika lidu'a isyari'i ilaihi. Taib, summa al-mandubu lugatan, mandub secara bahasa, al-madu'u ya, ilaihi, arti perbuatan yang diserukan kepadanya. Fasumiya al-filu bidhalika, kenapa perbuatannya dinamakan dengan mandub, artinya al-madu'u ilaihi, yang diserukan kepadanya, lidu'a isyari'i ilaihi, karena adanya seruan dari asyari'i, dari Allah, dari Rasulnya, dari Al-Quran, dari As-Sunnah kepada perbuatan tersebut. Diserukan. Ya, diserukan. Ya, adanya perbuatan tadi. Yang sunnah-sunnah tadi. Terus? Fa'asluhu al-mandubu ilaihi. Asalnya adalah? Berarti asalnya al-mandub ilaihi. Sebagaimana al-madu'u ilaihi. Kal an-nadab lugatan al-madu'u ilaihi. Nah, berarti ketika dia dengan isim maf'ul ya, berarti al-mad'u ilaih. Nah, terus summa tawassa'a bi hadfi harfil jarri fastukina ad-dhamiru. Fastukina ad-dhamiru. Baik. Summa tawassa'a bi hadfi harfil jar. Kemudian meluaslah. Ya, dengan dihadap huruf jar, artinya untuk diringankan itu, maka domirnya disukunkan. Domirnya disukunkan. Domir yang mana? Ya, yang ilai. Ya, disukunkan artinya dihilangkan. Terus wastilahan ma zakara min annahu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Nah, kalau secara istilah ya berarti yang sebagaimana yang belum sebutkan bahwa diberi pahala bagi yang melakukan dengan niat tadi biniyatin. Ya. Innamal a'malu binniyat, ini penting. Ya. Ala fi'lihi wa la yu'aqab ala tarkihi. Namun tidak diberi hukuman bagi yang meninggalkannya. Terus faqauluhu yusabu ala fi'lihi ukhrija al-haramu wal makruhu wal mubahu. Ah, ketika beliau menyatakan yusabu ala fi'lihi, diberi pahala bagi yang melakukan, berarti di sini dikeluarkan haram. Karena haram kalau dilakukan berdosa, makruh kalau dilakukan tercela. Mubah kalau dilakukan enggak ada konsekuensinya. Ya. Terus waqauluhu wa la yu'aqabu 'ala tarkihi ukhrija al-wajibu. Nah, dan tidak dihukum bagi yang melakukannya, berarti di sini keluarkan wajib. Karena wajib kalau tidak dilakukan berdosa. Ya, berdosa. Nah, terus lanjut Ihsan. Wa yusamma al-mandubu as-sunnata wal mustahabba wal tatawwu'a. Wa misluha al hasanu wa naflu wal muraggabu fihi. Muraggabu fihi. Nah. Taib. Al-mandub dinamakan juga sunnah, mustahabbah, tatawwu. Ya, semisal juga hasan, nafal, nafilah itu nanti muraggab fihi, yang di yang ditargib. Ya, Yang ditargib itu apa ya? Yang dimotivasikan agar kita mengerjakan. Ya, dianjurkan gitu. Terus fahadihil alfadu mutaradifatun urfan. Nah, secara urfan lafaz-lafaz ini secara urf. Nanti secara istilah lain lagi. Ya. Haula'i al-ulama yufarriqun. Membedakan nanti. Secara urf mutaradif dia berarti apa? Sinonim. Terus lanjut. Khilafan lil qadi Husaini wal Baghawi wa Khawarizmi min ashabina fi nafyihim turadifuha. Ah. Berarti taradufaha. Taraduf maf'ul dari nafyihim. Ya, ini tentu berbeda menyelisihi pendapat dari Al-Qadi Husain. Lihat di footnote itu Qadi Husain, Husain bin Muhammad Al-Maruzi ahadu ashabil wujuh fi madhab Syafi'i. Ya. Kana yuqalu lahu habrul ummah, tintanya umat ini. Ya. Baik. Kemudian menyelisih juga Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi, Husain bin Mas'ud Al-Farra, Syekh Abu Muhammad Al-Baghawi, pengarang kitab At-Tahdzib, ya, yang dijuluki dengan Muhyis Sunnah. Beliau juga punya kitab namanya As-Sunnah. Ya, di antara karyanya Syarh Sunnah, ya, Wal Masabih dan tafsir yang dinamakan dengan Ma'alimut Tanzil, Tafsir Baghawi. Juga ada kitab At-Tahdzib madhab Syafi'i. Ya. Beliau juga punya beberapa fatwa yang dibukukan. Tafaqqaha ala Al-Qadi Husain. Berarti dia belajarnya kepada Qadi Al-Husain yang di atas tadi. Wa kana min akhassi talamidatihi. Beliau termasuk murid-murid beliau yang akhas, yang paling khusus, artinya apa? Murid-murid spesial. Nah, murid-murid spesial. Kayak Faza murid spesialnya Paris. Nah. Ya, antum talakinya siapa? Fikri. Fikri. Murid spesial Fikri. Nah. Iyalah, belanjanya sering ke Fikri. Nah. Terus dan juga menyisih Khawarizmi. Ya, Abu Said Khawarizmi. Ya. Taib. Mana berikutnya juga min ahsabina fi nafihim, yang mereka menafikan taradufahu, taradufaha, ke muradifan, ke sinoniman, nama-nama tadi, mandub, sunnah, mustahab dan seterusnya. Terus lanjut. Haitsu qalu as-sunnatu ma wadhaba alaihi an-nabiy sallallahu taala alaihi wa ala wa alihi wasallam. Nah, yang ini tadi Qadi Husain, Baghawi dan yang lainnya mereka menyatakan sunnah itu adalah ma wadhaba alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi rutin melakukannya. Terus wal mustahabu ma fa'alahu marratan aw marrataini. Nah, kalau mustahab itu yang Nabi lakukan sekali atau dua kali aja. Terus at-tatawwu ma yunshi'uhu al-insanu bi ikhtiyarihi min al-awradi. Baik, sedangkan tatawwu adalah yang di ansha'a yunshi'u itu artinya apa? Yang dibuat. Yang dibuat oleh orang berdasarkan pilihannya yang diambil dari aurat. Aurat maksudnya yang diambil dari asar, dari berbagai riwayat. Ya. Terus aurat jamak dari wurud. Al-wurud artinya riwayat-riwayat. Ya. Terus walam yata'arradu lil mandubi li syumulihi al-aqsama ats-tsalatsata. Baik, sedangkan para ulama ini tidak menyinggung masalah mandub. Ya, karena mandub ini sudah mencakup tiga jenis tadi. Ya, tiga jenis tadi yaitu apa? Tatawwu, mustahab dan sunnah. Terus bahwa muradifun likulli minha, likulli minha. Mandub itu adalah muradif dari ketiga hal tadi. Terus wa mislul mandubi al-hasanu an-naflu wal muraghabu fihi. Ah, semisal mandub adalah hasan, nafal dan muraghab fihi. Terus summa innahu la yajibu itmamul mandubi bisyuru'i fihi inda Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Li'annahu jaizut tarki. Baik, kemudian la yajibu itmamul mandub. Ini penting nih pembahasan nih. Ya. Ini menurut Imam Syafi'i dan madhab Syafi'i ya, tidak wajib menyempurnakan amal mandub, amal sunnah ketika sudah terputus. Ini menurut Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, karena dia boleh jaizut tark, boleh ditinggalkan. Ya kan, kita boleh meninggalkan hukum apa namanya, sholat witir. Boleh gak meninggalkan sholat witir? Boleh? Boleh gak? Nah, antum mazhabnya apa? Syafi'i ya. Kalau mazhab Hanbali baru ada masalah lain tuh. Nah. Taib, itu antum. Ini sekarang nih anna gumafi fi sawab wa lam yakun fi tarki qawm. Ini udah nih kaidahnya di dalam mazhab Syafi'i. Udah. Ya, ketika antum enggak witir, dosa enggak? Enggak. Udah itu, pegang ini. Saya bukan ngerti ngajak antum, oh udah enggak usah witir. Tapi paham ya. Jelaskan hukum. Jangan sampai mewajibkan sesuatu yang enggak wajib gitu. Salam. Yang wajib enggak? Enggak. Ya udah ya, masuk sih. Pusing amat tante. Enggak terlalu bukan salah. Itu ucapan antum aja tuh. Ngarang. Ada. Sebodoh-bodohnya salafi yang pernah ketemu mas saya enggak ada yang ngomong. Maksudnya aku mau enggak guna itu gitu. Harusnya kan pernah di sini, pernah di rumah bareng anak-anak. Nah, ada aja. Ah. Mana lagi tadi? Mana? Ya. Khilafan li Abi Hanifah wa Malikin radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini tentu menyelisih pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Ya, semoga Allah meridhai mereka berdua. Fi qawlihima bi wujubi itmamih. Tentang pendapat keduanya, wajibnya menyempurnakan amalan sunnah. Ya. Ini dibaca belum? Belum. Belum ya. Ya terus ya, mustadilaini. Mustadilaini biqaulihi ta'ala wa la tubtilu a'malakum fa yajibu indahuma bitarki itmamil mandubi qada'uhu. Ah. Keduanya berdalil dengan firman Allah wa la tubtilu a'malakum. A'malakum mau yang sunnah, yang wajib. Maka wajib menurut mereka berdua, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, ya. Bitarki itmamil mandub, kalau ditinggalkan penyempurnaan amalan yang mandub, mesti ada qada. Mesti ada qada. Puasa Syawal, ya. Puasa Syawal dalam mazhab Syafi'i, saya sudah terangkan di kajian yang lain, ya. Misalkan antum puasa 30 hari di Ramadan sakit. Kemudian di Syawal antum bayar qada, ya. Nah, habislah bulan Syawal. Ya. Masuk bulan berikutnya boleh mengqada. Namun dalam mazhab Syafi'i, antum puasa Syawalnya tanggal 27 Syawal. Coba hitung, 27, 28, 29, 30. Ya. Bulan dalam mazhab Syafi'i kan dalam Islam cuma 30. Asyhar wa hakada wa hakada wa hakada. Ya, fa in gum alaikum fa'milu salasin. Kan gitu ya. Satu bulan itu segini, segini, segini. 29, segini, segini, segini. Kalau terhalang oleh awan, gak ngeliat ya, hilal, maka sempurnanya jadi 30. Nah, antum cuma dapat kesempatan puasa Syawal tanggal 20 bukan karena tadi bayar hutang, karena main-main, karena sibuk, mampir ke rumah ono, makan rendang, sono makan opor, sono makan nastar, ono makan ya, macam-macam ya, konro, kondro bakar, ya, coto, Makassar, ya, mantang, akhirnya tanggal 27, ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i, gak wajib mengitman, menyempurnakan apa yang tertinggal dari amalan mandub. Namun dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berarti wajib diitman. Nah, kalau udah gak bisa, berarti qada. Paham gak sini? Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh qadanya itu kapan? Ketika memang bulan Syawal itu full bayar 30 hari bayar apa? Nah, bayar Ramadan yang tertinggal. Terus lanjut. Nah, di sini beliau mengiktirad pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik karena beliau bermadzhab Syafi'i, Syekh Al-Qudsi. Lanjut. Wa ujiba anil ayati bi annaha mukhassasatun bima sahahahu al-hakimu min riwayati Tirmidzi as-sa'imu al-mutatawwi'u amiru nafsihi insya'a soma wa insya'a aftara wa yuqasu ala sawmi wa yuqasu alai ala saumi ghairuhu minal mandubati. Baik. Wa ujiba. Nah, tidak di dijawab dari ayat ini. Kan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berdalil wala tubtilu a'malakum. Berarti mesti diqada. Jawab dari ayat ini bahwasanya ayat ini mukhassasatun. Artinya dikhususkan. Di ayat ini ditakhsis. Ya, ayat ini mukhassasah dikhususkan ya bima sahahu al hakim dengan riwayat yang disahihkan Imam Hakim. Artinya ayat ini ditakhsis. Ngerti enggak ditakhsis? Ini ayat ini umum, nanti ada yang mengkhususkan. Berarti ayat ini am, nanti ada takhsisnya. Takhsisnya apa? Riwayat Imam Hakim. Memang boleh hadis mentakhsis Quran? Ya boleh. Karena hadislah yang menjelaskan Al-Qur'an. Ya, hadislah yang mentafsirkan Al-Qur'an. Maka boleh mentakhsis Al-Qur'an. Min riwayat Tirmidzi, berdasarkan riwayat Tirmidzi, as-sha'imu al-mutatawwi'u amiru nafsi. Seorang yang berpuasa sunnah, maka dialah orang yang pemimpin diri dia. Artinya dia yang menentukan. Insya'a soma, kalau dia kehendaki dia puasa terus, puasa tatawwu, wa insya'a aftara. Kalau dia kehendaki aftara. Ya, dia batalin. Artinya apa? Antum lagi puasa Senin Kamis. Khataman kita kebuli. Muslih. Nah, ayo. Ya udah batalin dah. Dalam mazhab Syafi'i wajib qada enggak? Enggak. Enak kan mazhab Syafi'i? Coba antum mazhab Maliki. Ayo muslih. Qada besok. Iya. Nah, paham enggak sini? Nah. Jadi yang sahih ini pendapat siapa? Hah? Pendapatnya mazhab Syafi'i. Ayat tadi ditakhsis. Ya, terus oh yuqasu ala saum ghairuhu minal mandubat. Maka dikiaskan dari saum ini ya, seluruh amalan-amalan mandubat yang lainnya. Amalan mandubat yang lainnya. Terus lanjut wa inna ma wajaba itmamun nusuki al mandubi min hajjin wa umratin. Nah, yang diwajibkan ya disempurnakan dari amalan-amalan yang sunnah dari haji dan umroh yang sunnah. Karena dia memang kelazimannya demikian. Ya, artinya kalau seseorang dia enggak memenuhi rukun, ini hajinya haji sunnah. Ya, dia ditahan nanti. Dia disuruh menyempurnakan amalan haji dia. Ya. Nanti dia bayar dam. Ya. Nanti dia bayar dam dan wajib mengkodok. Ini fikih haji. Paham enggak antum? Dia meninggalkan wukuf di Arafah. Apakah udahlah saya pulang aja? Enggak boleh. Dia terusin itu amalan dia. Dia terus dia malam ke Muzdalifah, besok pagi dia ke Mina, terus dia tahallul. Habis dia tahallul, dia melempar jumrah paginya setelah dari Muzdalifah, kemudian dia menyembelih haji, kemudian dia tahallul. Habis tahallul silakan dia pakai baju baru, mandi, terus dia tawaf ifadah dan melempar jumrah di hari-hari tasyrik. Diterusin itu. Enggak boleh. Ya, saya kan udah enggak wukuf di Arafah. Nabi kan sabdakan al-hajju Arafah. Arafah wukuf di Arafah hurukun. Pas dia enggak ketiduran gitu kan. Dia ketiduran gitu di hotel. Orang-orang berangkat ke Mina dari tanggal 8. Entar ada kan tanggal 8 minap di Mina sunnah. Besok aja sekalian saya di Arafah wukuf zuhur dengerin khutbah. Tepar tidur. Ya, tidur. Bangun-bangun matahari terbenam. Berakhir wukuf di Arafah. Ya. Ya. Udah, saya balik ke Indonesia lah atau saya mau ke Madinah lah. Saya mau ke Riyadh lah, nonton konser BTS. Kan di Riyadh ada konser BTS. Ada pertandingan Atletico Madrid lawan Real. Ada Barca versus Atletico Bilbao. Enggak bisa, dia mesti terus tuh. Ente enggak boleh pulang. Ente terusin ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah sampai besok sholat subuh di Muzdalifah, beranjak ke Mina, lempar jumroh. Lu ngapain? Saya kan udah nggak bisa. Ini beda nih. Kalau haji sama umroh beda. Walaupun haji umroh statusnya sunnah. Ngerti nggak haji umroh statusnya sunnah? Haji dan umroh dalam mazhab Syafi'i itu wajib. Umroh wajib bagi yang belum pernah haji dan umroh. Wajibnya tentu muqayyad kalau ada istita'ah. Ya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kalau ada istita'ah. istita'ah mal, istita'ah di harta, dan juga kemampuan di fisik, di badan. Nah, terus kita udah haji, besok haji lagi sunnah. Ya, sunnah. Oh, suruh bimbing lagi haji, yaudah bimbing sunnah. Eh, tadi kejadian tanggal 9 ketiduran sampai matahari terbenam, nggak boleh diputus karena rangkaian ibadah haji terikat dengan itu. Ngerti nggak sih? Hah? Paham nggak? Makanya di sini kata beliau, ini apa namanya, dikiaskan seluruh yang lainnya, yang wajib disempurnakan nusuk al-mandub min hajjin au umratin, dari haji dan umroh yang sunnah bagi orang yang sudah pernah haji dan umroh. Lanjut Isan. Li'anna naflahu kafardihi fi kasirin minal ahkami kan niyati. Karena sunnah haji, sunnah umroh itu seperti fardunya, ya, dari berbagai ahkam seperti niat. Ya, seperti niatnya itu. Terus lanjut. Fa innaha fi kullin min fardihi wa naflihi qasada qasdu qasdud dukhuli fil haji awil umrati. Baik. Karena ya, sunnah-sunnah haji dan umrah atau nusuk-nusuk haji dan umrah yang sunnah pada setiap fardunya maupun sunnahnya adalah qasdud dukhul fil haji. Semuanya memasukkan untuk masuk ibadah haji atau umroh, ya, kal kafarati, semisal kafarah. Terus fa innaha, semisal kafarahnya itu misal bayar dam. Semisal seorang mikotnya itu tidak di mikot tempat yang benar, misal dia orang Indonesia, dia enggak di Yalamlam, dia malah di Jeddah, ya. Nah, mikot di tempat memulai mikot bagi ahlul balad yang di situ ditentukan itu rukun haji atau bukan? Rukun, wajibul haji saja, bukan rukun. Artinya kalau dia enggak di situ, hajinya tetap sah enggak? Sah. Tapi dia bayar, dam. Ya, sama ketika orang meninggalkan tawaf wada. Ya, tawaf wada. Terus lanjut. Fa innaha tajibu fi kulli minhuma bil jima'il mufsidilahu. Nah, itu wajib bagi setiap dari keduanya tadi pada haji dan umrah. Ya. Bayar kafarat misalkan dengan ada jima yang merusak haji dan umrah tadi. Ya kan? Seorang lagi ihram dia berjima atau dia menikah atau menikahkan. Ya, rusak hajinya, namun tetap bayar kafarat dan terusin hajinya. Terus wa ka'adamil khuruji bil fasadi. Taib, dan maka dia enggak, seperti enggak boleh keluar, enggak boleh keluar dari Mekah. Ya. Karena fasad gitu. Karena adanya beberapa hal yang merusak haji dia, dia tetap enggak boleh keluar dari Mekah. Dia mesti terusin. Terus fa inna kullan min huma yajibu al madi fi fasidihi wa laysa nafla ghairihima. Wa farduhu sawa'un fi ma zakaro kama huwa ma'lumun. Baik. Fa inna kullan minhuma, maka masing-masing dari keduanya, dari haji dan umrah tadi, itu wajib dia tetap berada di situ. Fi fasidihi, walaupun apa namanya, dia sudah melakukan hal yang merusak haji atau umrah dia. Ya. Nah, kemudian kata beliau walaisa naflu ghairihima wa aufar wa farduhu, itu lebih bagusnya itu. Namun bukanlah sunnah selain keduanya dan wajibnya sawaan, tidaklah sama. Ya. Fima dzakara sebagaimana disebut, fima dzukira sebagaimana disebutkan, kama huwa ma'lumun. Ya, sebagaimana itu telah diketahui. Tanbihun. Nah, gantian bacaan sini. Coba-coba. Syekh Mantok. Ah, baca Mantok. Bismillah. Thumma qala syarih rahimallahu fi kalamin nadhim rahimallahu taala. Mana kalam nadhim? Oh, ini dia. Terus lanjut. Benar-benar. Rahimallahu taala baina rawi saja. Ya? Baina rawi. Baina rawi. Rawi itu ujung bait. Oh, iya. Baina rawi hadal baiti wa huwa iqabu. Iqabu walladhi ba'dahu wa huwa la iqabu ita'un misalnya. Ita'un. Ita'un wa huwa i'adatu kalimatir rawi. Lafdan wa ma'nan kama huna. Wa huwa aibun. Aibun min uyubil qafiyati. Itu kritikan lagi itu. Kama apa ini? Kama haqqaqta. Kama haqqaqtuhu fi kitabi Fathul Jalilil Kafi wa ma'a kaunihi qabihan jaizun lil mauladaini lil muwalladaini ala lil muwalladina muwallad muwalladin tu jamak mudzakkar yeah. Dan muwallad muwallad itu maksudnya apa sih ya udah pernah belum diterangi muslim yang muslim non arab yang tinggal di Andalus ya karena Amriti kan orang Andalus Andalusia Spanyol lil muwalladina ala anna ba'dahum za'ama anna al ita'a laisa bi aibin wa ma taqaddama fi hukmi tadmini ya'ti huna walau arada tarkul qili ya sudah walau takul qili walau arada tarkal qili wal qali tarkal qili wal qali la qala wan naflu ma bihi thawabun hasala wa tarkuhu anil ikabi qad khala wal khatabu sahlun wal kamalullahi wal kamalu lillahi wal kamalu lillahi azza wa jalla. Baik, barakallahu. Nah. Tanbihun, ini kritikan dari Kiai Haji Abdul Hamid Al-Qudsi Al-Makki terhadap Amriti dari sisi ilmu arut. Fi kalami Nadim, di ucapan Nadim tadi tentang definisi dari nadab, an-nadbu ma fi fi'lihi thawabu wa lam yakun fi tarkihi iqabu. Kan gitu ya. Kan sebelumnya juga ada fal wajibu al-hukmu bi thawabi ma fi fi'lihi wa tarki bil iqabi. Taib. Nanti setelahnya ada lagi walaysa fil mubahi min sawabi fi'lan wa tarkan bal wala iqabi. Ya. Baina rawi. Rawi itu ujung bait di bait ini yaitu iqab wala di ba'dahu dan yang setelahnya itu yang wala iqabi ya di mubah definisi mubah ya. Walaysa fil mubahi min sawabi fi'lan wa tarkan bal wala iqabi. Ya. Itu waladhi ba'da huwa la iqabi ita'un itu adalah ita' dalam nazam. Apa itu ita'? I'adatul kalimah ar-rawi, pengulangan kalimat rawi ujung bait lafdan wa makna, baik secara lafaz dan makna kama huna. Kalau dalam ilmu arut huwa aibun, itu aib, suatu hal yang enggak bagus, min uyubil qafiyah ya, dari aib-aib yang ada pada qafiyah ya, kama haqqaqtuhu sebagaimana saya telah tahqiq hal ini, berikan penjelasan mendetail ini di kitabku, kata beliau Fathul Jalil Al-Kafi. Namun kata beliau wa ma'a kaunihi qabihan, namun walaupun itu qabih dalam nazam, kata beliau ya jaizun lil muwalladin, itu bolehlah buat muwallad ya, kaum muslimin yang ada di Andalusia. Ya, ala anna ba'dahum za'ama anal ita' laisa bi'aibin. Karena mereka menyangka, mengklaim ita' pengulangan kalimat di bait, di ujung bait nazam itu bukanlah aib. Ya, wa ma taqaddama fi hukmi tadmin ya'ti huna. Dan yang telah berlalu dari pembahasan tadmin, hukum tadmin. Ya, dalam pembahasan ilmu arut. Ya. Di sini. Yang akan datang nanti. Ya timuna. Walau arada tarkal qili wal qali. Namun seandainya beliau ingin meninggalkan al-qil wal qalat, artinya beliau diperbincangkan gitu, ya dibicarakan dengan hal ini, ya maka la qala tentu beliau lebih bagus menyatakan wa naflu ma bihi sawabun hasala wa tarkuhu anil iqabi qad khala. Nafal sunnah itu adalah yang ada pahala, ya kalau dilakukan, wa tarkuhu namun kalau ditinggalkan, anil iqabi qad khala, kosong dari iqab. Khala itu kosong, artinya tidak ada iqab. Wal khatabu sahlu namun membicarakan ini mudah aja, ya wal kamalu namun kesempurnaan itu lillahi azza wa jalla, hanya bagi Allah azza wa jalla. Baik. Wow, jam berapa ini? Ini jam 5 ya, cukup ya. Nanti kita masuk ke mubah. Ya, makruh haram. Ayo Jumat besok saya ada daurah TPA. Daurah bocil. Daerah daurah bocil insyaallah di masjid. Jadi Jumat besok gimana biar enggak libur nih? Libur enggak, biar sepekan tetap 3 kali. Berarti hari Sabtu. Sabtu ayo sampai sore bisa lah. Besok Ustaz Yusuf balagoh jam berapa? Tadi diinfoin di grup. Ditukar katanya Sabtu. Iya. Jadi hari Rabu itu kalau belum enggak. Kalau muslah. Iya, hari jam berapa? Pagi tetap pagi sampai jam 10. Jam 10. 10-an ya. Jam berapa ya? Hari Sabtu kali ya gantinya ya. Pak hari Ahad. Wah, saya enggak bisa ikut, Ustaz. Bodoh amat. Hari kalau hari Sabtu jam berapa? Ini bila-bilain nih, pulang sore. Kalau hari Sabtu hah? Jam 10. Ya dah, saya usahain lah. Jam 10 ya. Hari Sabtu. Soalnya saya lihat ini kalau kita sepekan ini ada libur aja, saya khawatir nggak selesai. Ya, namanya belajar itu kan, ya kalau nggak selesai di tengah jalan itu terhenti sama lebar libur, ya, apa namanya, Lebaran. Walaupun kita libur Lebaran paling cuma 5 hari, ya, insya Allah ya, itu kan nggak enak gitu. Artinya pas selesai kitab, abis itu kita libur, enak kayaknya plong gitu. Gitu. Saya paling enggak suka itu lagi kajian tiba-tiba besok libur dulu, besok padahal nanggung. Kesel loh saya. Waduh. Cukup deh ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum.